Ya Fauzan, Rasulullah bersalah apa enggak? Afdal bin Fudail. Saya tahu. Ya Abu Abdillah, Rasulullah bersalah apa enggak? Bersalah. Ketika apa? Terus dalil. Mengharamkan madu. Pernah dengar ya, Pak? Wallahualam, dan tak tahu. Banyaklah, kalau masalah contoh banyak. Nah, terus maksum apa maksudnya maksum? Kalau gitu apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang telah mendapatkan jaminan surga? Apa bedanya dengan Umar bin Khattab yang telah mendapatkan jaminan surga? Naam ya baristi. Kadere dulu ashabul yamin, sama aja. Anta muqallidu man qablak. Naam ya Mahmud, ashabul shimal. Terus apa makna ma'asum? Ini kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya, cuman ya kalimatnya beda. Satu dari Buton, satu ini model Surabaya dalam menyampaikan. Sama. Rasulullah berdosa berarti. Rasulullah berdosa. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Rasulullah berdosa. Apa pengertian maksum ya, Fi? Nah, terus apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang dijamin surga? Allahul musta'an ya ahla sunnah. Naam. Man. Fal yarfa' yadah. Abdul Wahab. Rasulullah bersalah apa enggak? Berdosa ya. Rasulullah berdosa. Bersalah tapi tidak berdosa. Ini mazhab yang keempat. Terus apa pengertian maksum? Anta Rasulullah. Mana maksum? Bukan berarti terpelihara dari kesalahan. Tetapi maksum adalah diampuninya segala kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang dari kesalahannya. Rasulullah berdosa, na'am berdosa. Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang sifatnya seperti dosa besar. Naam. Di zina dan yang lainnya.